السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Suhaili Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, yaitu majelis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini masih dalam bab tentang keutamaan seorang menginfakkan hartanya untuk keluarga, yang merupakan kewajiban bagi seorang dalam kehidupannya, seorang suami, seorang penanggung jawab dalam rumah tangga. Apabila dia memberikan, menginfakkan hartanya untuk memberikan kecukupan kepada keluarganya, ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas insyaallah yaitu hadis Abu Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban bin Bujud Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinar, dinar atau harta atau duit yang paling afdal diinfakkan oleh seseorang adalah dinar atau harta atau duit yang diinfakkannya untuk keluarganya, yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinarun yunfiqhu ala dabbatihi fi sabilillah. Kemudian dinar atau harta yang diinfakkan untuk kendaraannya dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar atau harta yang dia infakkan untuk teman-temannya yang ikut berjihad fi sabilillah. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi pada bab kewajiban seorang untuk menginfakkan hartanya kepada keluarganya, bahwa infak di jalan Allah atau menginfakkan harta itu ada banyak keutamaannya. Atau menginfakkan harta, kadang-kadang seorang menginfakkan harta bisa jadi dosa ketika dia manfaatkan harta itu, digunakannya pada tempat yang tidak benar atau untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. tentu harta itu akan menjadi bumerang baginya dan dosa baginya. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa di antara jalan-jalan yang kita infakkan harta kita dan memiliki fadilah yang besar, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga hal. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah harta yang kita infakkan untuk keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Dan demikian bahwa seorang pemimpin rumah tangga, seorang yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya, lalu dia infakkan hartanya untuk membiayai hidup mereka, memberikan kecukupan kepada keluarganya, inilah yang pahalanya paling besar. Inilah yang paling afdal. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu pelit di dalam membelanjakan hartanya untuk keluarganya. Tetapi kalau seorang dia mengatur pola hidup yang sederhana, sehingga dia kemudian mempunyai pola hidup hemat dalam rumah tangga, dalam menginfakkan hartanya, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau pelit, jangan sampai seorang pelit terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia menginfakkan hartanya, membelanjakan untuk mereka hal-hal yang mereka butuhkan, hal-hal yang mereka perlukan, dan itu fadilahnya besar. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinar yang diinfakkan di jalan Allah atau daba untuk kendaraannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apabila terjadi peperangan misalnya, jihad fisabilillah, maka di antara harta yang bermanfaat dan fadilahnya besar, yaitu yang dibelanjakan untuk kendaraan yang diperlukan dalam jihad fisabilillah, atau hal-hal lain yang diperlukan fisabilillah, persenjataan misalnya, perlengkapan logistik yang diperlukan dalam jihad fisabilillah. Nah, orang yang menginfakkan hartanya untuk hal tersebut, ini akan juga termasuk yang memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesudah fadilah menginfakkan harta untuk membiayai kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, peringkat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa infak yang dikeluarkan oleh seorang yang paling afdal setelah dia menginfakkan untuk keluarganya, untuk kendaraannya dalam fisabilillah, yaitu untuk teman-temannya dalam fisabilillah, ketika dalam peperangan, ya, maka dia menginfakkan hartanya untuk membiayai mereka, orang-orang yang ikut berperang, orang-orang yang ikut berjihad fisabilillah, maka ini termasuk harta-harta yang bermanfaat dan termasuk mempunyai fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis ini yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang afdaliyah, keutamaan, atau yang paling utama harta yang diinfakkan oleh seorang, itu beliau menyebutkan adalah yang diinfakkan untuk membiayai kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin orang tuanya atau istri dan anak-anaknya, ya, yang dia sebagai penanggung jawab dalam memberikan kehidupan kepada mereka atau membiayai kehidupan mereka. Itu yang paling afdal dari yang selainnya. Maka di sini pentingnya seorang mengetahui, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ada orang yang punya sikap, jika dia memberikan kepada selain keluarganya itu dengan senang hati, dia memberikannya dengan bangga. Tetapi kalau kembali ke keluarganya, ya, kepada istrinya atau anak-anaknya, dia sangat memperhitungkan. Dia pelit terhadap mereka. Tetapi kalau untuk orang lain, masya Allah. Ini satu hal yang keliru. Justru fadilah yang besar tatkala kita benar-benar melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ya, memberikan biaya kehidupan mereka, keperluan-keperluan diperlukan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ini yang lebih afdal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Salamah meninggal, dan tentu setelah selesai masa iddah dari Ummu Salamah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiq alaihim. Wahai Rasulullah, apakah aku mendapat pahala? Adakah pahala untukku tatkala aku memberikan nafkah kepada putra-putri Abu Salamah? Ya, aku infakkan pada mereka, yakni dari hartaku. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha. Dan aku tidak mau membiarkan mereka hakadha wa hakadha, artinya meminta-minta kepada manusia. Ya, innamahum baniya, karena sungguhnya mereka juga pada hakikatnya adalah anak-anakku. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kata beliau alaihi salatu wasalam, na'am laki ajrun. Kata beliau, iya, kamu mendapat ganjaran, ya, ma anfaqti alaihim, dari apa yang engkau infakkan untuk mereka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau wanita yang solehah, ya, beliau pertama kali menikah dengan Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal, dan ada beberapa anak dari Abu Salamah, ya, yang kemudian dibiayai oleh Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ingin tahu, apakah apa yang diinfakkan ini dia mendapat pahala kepada untuk anak-anak Abu Salamah, dan itu juga adalah anak-anaknya. Apakah dapat pahala? Ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka untuk memantapkan hatinya, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa memang segala sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, hendaklah kita bertanya. Kenapa sih hal-hal yang menjadi kewajiban kita, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, hal-hal yang menjadi amal yang harus kita lakukan, tatkala kita tidak mengetahui hukumnya, ya, hendaklah kita bertanya kepada orang yang berilmu. Kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ada orang-orang yang giat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau hal-hal yang mereka tidak mengetahuinya. Ya. Pertanyaan mereka berbobot. Pertanyaan mereka bukan hal-hal yang tidak berarti, tetapi hal-hal yang berarti, yang bermakna. Ya, yang ada pengamalannya. Ya. Itu ditanyakan oleh mereka. Maka dengan demikian kita pun sudah seyogyanya kita bertanya kepada orang yang berilmu di saat kita tidak mengetahui sesuatu, atau mungkin kita ragu terhadap sesuatu, atau mungkin untuk memantapkan sesuatu yang sudah kita ketahui tapi kita ingin mantapkan, kita bertanya kembali kepada seorang yang berilmu, ya. Sehingga dengan demikian maka kita beramal dalam Islam ini sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil. Karena agama kita ialah agama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyaknya kita jumpai ya, di zaman kita ini di-share beberapa amalan yang tidak ada dasarnya. Para siapa membaca begini, nanti akan begini dan begitu. Para siapa membaca ayat ini, akan begini dan begitu, dan seterusnya. Tanpa ada dalil. Ya. Tanpa ada dasar. Ya. Maka dari itu, marilah. Kita lebih banyak bertanya. Ya, tidak mudah kita mengatakan sesuatu kepada orang lain. Atau menyebarkan sesuatu yang kita tidak mengetahui. Apakah perkataan ini, pendapat ini ada dasarnya atau tidak. Karena zaman kita ini penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Ya. Dan orang-orang yang ingin menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, banyak. Yang menyusup dalam barisan kaum muslimin. Maksudnya sebenarnya kita lebih hati-hati dan waspada di dalam kehidupan kita ini. Kembali kepada ilmu. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya menginfakkan, memberikan kepada anak-anak dari Abu Salamah yang mereka juga anak-anakku, aku menginfakkan untuk mereka, apakah aku dapat pahala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Dan kita melihat di sini ketika Ummu Salamah bertanya dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak mau mereka ini, anak-anakku ini, mereka meminta-minta. Ya. Mendatangi pintu-pintu rumah manusia. Untuk meminta-minta aku tidak mau. Makanya aku infakkan sebagian dari hartaku. Untuk mereka. Untuk anak-anak Abu Salamah. Ya. Karena pola hidup meminta-minta adalah suatu aib. Ya. Hanya menengadahkan tangannya kepada manusia. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan. Diberikan perlengkapan-perlengkapan dalam diri kita. Akal pikiran yang sehat. Kemudian diberikan tangan untuk bekerja. Ya, diberikan kaki untuk berjalan. Ya. Maka selama seorang bisa bekerja, alangkah baiknya dia bekerja. Daripada dia meminta-minta kepada manusia. Kadang-kadang diberikan, kadang-kadang ditolak. Kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dikata-katai. Auzubillah. Di mana rasa malu diri, dalam diri seorang? Padahal itu Islam mencela orang yang meminta-minta. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang memang dia harus meminta. Tidak ada jalan lain kecuali meminta. Maka dalam kondisi tertentu Islam membolehkan. Tetapi seorang masih diberi kekuatan oleh Allah. Badannya sehat, bisanya hanya meminta-minta pada manusia. Itu satu perbuatan yang tercela, ya, satu perbuatan yang tercela. Maka dari itu mereka para sahabat dahulu, ya, mereka mendidik anak-anak mereka agar tidak meminta-minta. Ya. Ummu Salamah mengatakan demikian, daripada mereka kesana kemari meminta-minta, ya Rasulullah, dan aku mempunyai harta, apakah aku dapat pahala dengan memberikan kepada mereka? Menghidupkan mereka, memberi nafkah pada mereka. Kata Nabi alaihissalam, ya. Naam, kata beliau. Laki ajrun ma'anfaqta alaihim, ma'anfaqti alaihim. Kata Nabi alaihissalam, ya. Engkau mendapat pahala, mendapat ganjaran dari apa yang engkau infakkan untuk mereka. Nah, jadi hadis ini juga masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memberikan infak. Memberikan biaya hidup kepada anak-anak yatim, ya, karena ini termasuk anak yatim, ya, anak-anak dari Abu Salamah, karena beliau telah meninggal waktu itu mereka masih kecil, ya, sehingga mereka masih dalam kategori anak yatim. Dan anak yatim yang paling utama kita memberikan kepada mereka atau membantu mereka adalah yang memiliki kekerabatan dengan kita, ya. Ini disebutkan falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah, memberi makan di hari yang sulit kepada anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya, maka dari itu mereka didahulukan. Anak yatim ada dua, sebagaimana telah saya jelaskan. Ada anak yatim yang merupakan kerabat kita, ada anak yatim yang bukan kerabat kita. Yang lebih kita utamakan, kita dahulukan untuk membantu adalah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Jadi anak-anak yatim tersebut, baru kemudian yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini pula, bahwa apabila seorang wanita dia mempunyai harta dan dia mempunyai suami, tapi suaminya fakir, suaminya tidak mampu, memang suaminya miskin. Pertanyaannya adalah, apakah boleh wanita yang berkecukupan ini, yang dia mempunyai zakat dari hartanya memberikan pada suaminya? Para ulama mengatakan boleh. Ya. Ya, tetapi tentu pemberian ini tidak kemudian menjadikan suaminya berleha-leha, tidak mau bekerja, tidak. Ya. Tapi sekadar membantu. Sekadar membantu. Jadi seorang istri yang mempunyai harta, kemudian di antara harta itu ada zakatnya, dia boleh memberikan pada suaminya yang memang memerlukan. Ya, memang memerlukan. Karena dia tidak cukup, tidak bisa mencukupi hidupnya, dan dia memerlukan bantuan atau memerlukan zakat tersebut, makanya termasuk yang dibolehkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak. Bahwa ibu memiliki kasih sayang tinggi terhadap anak-anak mereka. Ummu Salamah walaupun dia tahu bahwa dia ya, bahwa anak-anaknya adalah dari perkawinannya dengan Abu Salamah, dan dia merasa bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap mereka dalam memberikan kecukupan pada mereka karena sayangnya, karena cintanya kepada mereka. Ya. Maka kasih sayang ibu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan duit. Ya. Oleh karena itu seorang anak mempunyai kewajiban terhadap atau untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya. Dan orang yang berbakti pada orang tuanya akan diberi keberkatan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang dia melalaikan orang tuanya, melalaikan ayahnya, melalaikan ibunya, padahal mereka adalah orang-orang yang berkekurangan. Nah, orang yang demikian keadaannya yang membiarkan mereka, padahal dia mempunyai kecukupan untuk menghidupkan mereka atau memberikan kehidupan pada mereka. Orang yang demikian maka tidak ada berkah dalam kehidupannya. Jadi anak yang melupakan orang tuanya tidak akan ada keberkatan dalam kehidupannya. Walaupun dia kaya raya, tapi dia tidak bahagia. Ya, dia tidak merasakan kebahagiaan. Dan tidak ada keberkatan dalam hartanya, dalam kehidupannya. Maka dari itu orang yang masih mempunyai orang tua, dan dia bisa berbakti pada mereka, ini ada peluang yang besar bagi seorang untuk ya menggapai ridho Allah, menggapai surga Allah dengan dia betul-betul berbakti dan memperhatikan kedua orang tuanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap apa yang diinfakkan oleh seorang untuk keluarganya yang dia menjadi penanggung jawab mereka, maka infaknya itu mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Ya. Maka dari itu jangan bakhil terhadap orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Tapi juga memang diatur jangan boros. Islam mengajarkan kita pola hidup yang sederhana. Memberikan hak kepada siapa yang berhak dengan tidak berlebihan. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ya. Jangan kemudian seorang karena dia itu kaya raya, kemudian dia boros, yang punya pola hidup yang menghambur-hamburkan harta, Karena harta itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Jangan dikira tidak ditanya oleh Allah dari mana Anda dapat harta itu. Dan dikemanakan harta tersebut. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pola hidup yang sederhana, ya, sesuai dengan kebutuhan, ini adalah tuntunan dan ajaran agama kita, yaitu Islam yang mulia. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ulil amri, para pemimpin, untuk senantiasa memberikan pengarahan-pengarahan kebaikan kepada rakyat mereka. Sebagaimana Nabi SAW, beliau selalu mengarahkan sahabat-sahabat beliau untuk berbuat baik, menuju kepada kebaikan. Bukan merusak mereka, tidak. Itu tugas ulil amri, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mereka punya kewajiban untuk mengarahkan umat mereka, rakyat mereka kepada kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala juga masih menjelaskan kepada kita tentang tentang keutamaan seorang menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang hadis ini juga pernah kita bahas sebelumnya dalam bab tentang keikhlasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Yang artinya, dan sungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah yang ketika engkau menginfakkan nafkah tersebut engkau hanya mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala lantaran nafkah tersebut. Bahkan apa yang engkau letakkan pada mulut istrimu, jadi nafkah yang kau berikan pada istrimu, yang ini juga termasuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap infak yang diberikan oleh seorang dari hartanya pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, dengan catatan harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ketika dia menginfakkan harta itu mempunyai niat yang berbeda-beda. Ada orang yang benar-benar ikhlas karena Allah ketika dia menginfakkan hartanya untuk keluarganya, membiayai hidup mereka, karena terdorong oleh apa? Tanggung jawabnya di hadapan Allah terhadap mereka. Ya. Jadi makanya dia ikhlaskan dalam memberikan infak pada keluarganya. Tetapi ada juga orang ketika dia menginfakkan hartanya untuk dia tunjukkan pada manusia bahwa dia ini kaya, bahwa dia adalah orang dermawan, ya, dan seterusnya, dari niat-niat yang tidak benar. Makanya orang yang menginfakkan hartanya diperintahkan dalam hadis Nabi SAW ini, atau mengandung perintah untuk ikhlas. Tabtaghi biha wajh Allah, engkau hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari wajah Allah, bukan mencari yang lainnya. Dalam kita beramal, dalam kita berinfak, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, karena manusia, karena jabatan, karena kedudukan, naudzubillah. Ya. Jadi kita memberikan, menginfakkan harta hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya keikhlasan di dalam kita memberikan atau menginfakkan harta di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam memberikan infak untuk kehidupan keluarga kita. Kemudian hadis yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Ya. Apabila seseorang dia menginfakkan ya satu nafkah kepada keluarganya dan dia ketika menginfakkan nafkah itu niatnya karena Allah, dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, kata Nabi SAW, maka itu terhitung sedekah. Jadi bukan sekedar infak yang menjadi kewajiban, tapi ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah pahala sedekah. Ya. Mendapat pahala sedekah. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika seorang bersedekah, bahwa bersedekah kepada keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan itu mendapat dua nilai. Nilai sedekah dan nilai silaturahim. Sedangkan sedekah yang diberikan pada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita itu nilainya satu, yaitu hanya nilai sedekah. Ya. Maka silaturahmi atau untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala yahtasibuha. Al-ihtisab itu al-amalillah. Seorang beramal dengan harapan dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan balasan dari orang yang dia berbuat baik pada mereka. Sama sekali, baik itu pujian atau yang lainnya, dia tidak menghendaki itu semuanya. Yang dia kehendaki dari amal perbuatannya ketika dia berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita cermati agama kita ini, betapa penekanan tentang keikhlasan dalam kehidupan ini sangat besar. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam amal kita. Ya. Dalam perbuatan kita. Baik itu ibadah-ibadah yang Allah perintahkan ataupun meninggalkan larangan Allah, harus ikhlas karena Allah. Atau amalan-amalan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan hidup kita kepada Allah. Dan itulah hakikat kehidupan yang berarti. Ketika kita mengikhlaskan semua perbuatan baik kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah padanya, untuk mengikhlaskan kehidupan ini kepadanya. Makanya Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Ya. Maka janganlah kita menyekutukan Allah dalam amal-amal kita. Ya. Setiap kita berbuat sesuatu, kita ingin pujian dari manusia, kita ingin dilihat orang, kita ingin dipuji orang, subhanallah. Bahkan kadang-kadang dalam amalan-amalan yang tersembunyi pun diumumkan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan. Contohnya adalah ada satu amal dalam kehidupan kita. Yang amal ini memang paling utama adalah disembunyikan, bukan diumumkan. Yaitu sholat tahajud, sholat di malam hari, qiyamul lail. Di zaman kita ini ada mode-mode baru. Ya. Kalau dahulu di zaman sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Zaman para salafus soleh. Dan orang-orang yang mukhlis beribadah pada Allah. Ada di antara mereka yang tidak mau diketahui ketika dia sholat di malam hari. Tidak mau diketahui oleh istrinya dan oleh anak-anaknya. Oleh orang dalam rumahnya. Tak mau mereka mengetahui bahwa dia itu sedang bangun beribadah pada Allah Ta'ala. Saking khawatirnya. Dan ini menunjukkan untuk mereka lebih ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Tetapi kita zaman ini diumumkan. Di WhatsApp, Masya Allah. Nanti malam ada sholat tahajud. Wah, disebarkan. Subhanallah. Gimana keikhlasan? Ya. Amalan-amalan yang semestinya kita sembunyikan. ya. Makanya sholat tahajud itu lebih utama di rumah, bukan di masjid. Walaupun boleh di masjid, tetapi lebih utama di rumah. Ya. Dan seorang tidak perlu mengumumkan. Tidak perlu mengumumkan. Atau kadang-kadang ketika masuk kantor, ya, kadang-kadang dia menunjukkan ngantuknya, supaya ditanya oleh temannya, kamu kok ngantukan sih hari ini? Iya, semalam tahajud sih, subhanallah. Untuk apa? Apa yang Anda banggakan dan orang lain mengetahui bahwa Anda sholat di malam hari? Mengapa Anda tidak sembunyikan ibadah Anda itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah. Syaitan terus berupaya agar dia menjerumuskan manusia dari keikhlasan kepada riya, dari keikhlasan kepada sum'ah, dari keikhlasan kepada ujub. Untuk dia kagum dengan dirinya. Itu upaya syaitan untuk menjerumuskan atau merusak amal ibadah manusia, hamba-hamba Allah. Maka keikhlasanlah suatu hal yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Memang ada amalan-amalan yang kita itu tidak bisa menyembunyikannya. Kalau demikian memang harus kita lakukan. Contohnya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Tak bisa seorang mengatakan, aku tidak mau sholat berjamaah di masjid karena takut riya, takut tidak ikhlas. Tidak bisa. Dia harus melawan. Ya. Dia harus melawan. Perasaan-perasaan riaknya harus dilawan. Karena ini kewajiban dia sholat di masjid. Ya. Kewajiban untuk sholat di masjid. Sholat Jumat misalnya. Harus sholat. Dan itu depan umum. Ya. Tidak bisa seorang Jumatan sendirian. Jadi ada amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan. Tetapi ada amalan-amalan yang kita dianjurkan menyembunyikannya. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sholat tahajud. Atau sedekah. Sedekah yang kita tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Ketika kita memberikan, kita dengan diam-diam. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah SWT naungan, di hari yang tiada naungan pada hari tersebut, kecuali dengan Allah, kata beliau, rajulun tasaddaqa bi sadaqah, dan seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, ya, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking dia menyembunyikan infak tersebut, dia menyembunyikan sedekah tersebut. Jadi ada amalan-amalan yang memang kita tidak perlu dan kita harus menyembunyikannya. Ya, kita hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis ini yang dibawakan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, bahwa bila seorang laki-laki atau seorang dia menginfakkan hartanya dan dia mengharapkan dari infaknya atau nafkah itu pahala di sisi Allah, maka ini adalah bagian dari sedekah. Artinya dia mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa seorang suami, seorang penanggung jawab dalam rumah tangga, dia wajib menginfakkan harta atau untuk membiayai kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hukumnya wajib dan jangan dipaksakan, harus sesuai dengan kemampuan. Kemudian seorang mukmin dalam semua amal ibadahnya seyogyanya dia niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan, ketika dia membiarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi cukuplah dosa bagi orang itu tatkala dia menyia-nyiakan, ya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami, seorang mukmin, seorang ayah adalah dia memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wajib. Ya. Dan apabila dia tidak memberikan tanpa ada usaha, tanpa ada sebab, ya, padahal dia mempunyai kemampuan bekerja, tapi dia membiarkan mereka, maka ini dia mendapat dosa. Ya. Kafa bil mar'i itsman, itsman itu dosa. Dia mendapat dosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Maka di sini Islam menanamkan kepada kita rasa tanggung jawab. Ya. Kita mempunyai tanggung jawab kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri, anak-anak, bahkan kadang-kadang orang tua kita ketika mereka tidak mampu, kita bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada mereka. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamlikutahu." Cukuplah dosa bagi seorang ketika dia menahan, ketika dia menawan, ya, orang-orang yang harus dia berikan pada mereka, yaitu kehidupan mereka, biaya hidup mereka. Jadi intinya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya kita membiarkan keluarga kita tanpa ada rasa tanggung jawab. Hukumnya haram, bukan sekedar tidak boleh, haram bagi seorang yang dia mempunyai keluarga, dia mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya, dia biarkan mereka, ya, dia lalaikan mereka, hukumnya haram, ya, karena mengandung dosa, ya, mengandung dosa dari perbuatan tersebut. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang mas'uliyah, tanggung jawab. Islam mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nafkah yang paling utama yang kita infakkan untuk keluarga kita, itu yang paling utama, paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min yaumin," tidaklah muncul satu hari, melainkan pada pagi hari itu, ya, ada dua malaikat yang mereka turun dari langit, ya. Setiap hari ada dua malaikat yang mereka turun dari langit, lalu mereka, salah satu di antara mereka berdoa pada Allah Ta'ala, dan doa para malaikat terkabul. Salah satunya dari dua malaikat tersebut berdoa dengan mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, berikan ganti. Wa yaqulul akhar, dan yang satunya lagi dari dua malaikat itu, dia berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil, orang yang pelit, berikan kerusakan pada hartanya. Hadis ini muttafaqun alaih, keluarga Imam Bukhari, Imam Muslim, yang menjelaskan kepada kita salah satu permasalahan yang gaib. Pertama adalah kewajiban kita untuk beriman kepada hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib adalah malaikat. Beriman pada yang gaib diantaranya adalah iman kepada para malaikat. Bahwa Allah mempunyai malaikat yang tidak terhingga jumlah bilangannya. Tidak terhitung. Dan ada sebagian yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tugas-tugas mereka. Maka kita wajib beriman pada yang diperincikan tugas mereka. Seperti Jibril Alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para anbiya, para rasul. Ada di antara malaikat Allah yang seperti Mikail yang tugasnya adalah untuk memberikan menurunkan hujan dan perintah Allah, ya, membagi rezeki. Ada para malaikat atau malaikat Israfil yang dia bertugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat kelak. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang tugas-tugas mereka. Maka wajib kita beriman pada mereka dengan tugas-tugas mereka. Termasuk dalam hal ini dua malaikat yang mereka setiap hari turun mendoakan kepada, yang satu mendoakan untuk orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka, orang-orang yang baik, yang memberikan, yang tidak pelit. Doa mereka supaya Allah memberikan pada mereka ganti dari apa yang mereka infakkan. Maka ini juga satu sugesti, ya, kalau kita beriman kepada yang gaib ini. Karena ada malaikat-malaikat yang disebutkan dalam hadis ini yang mereka mendoakan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, maka ini memberikan dorongan pada seorang dan akan menghilangkan keraguan sama sekali dari dirinya ketika dia menginfakkan hartanya bahwa Allah akan menggantikannya karena didoakan oleh para malaikat dan dijanjikan oleh Allah SWT. Ya. Apa saja yang kita keluarkan, yang kita infakkan, Allah akan menggantikannya. Kemudian didoakan oleh para malaikat dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqah." Kata beliau alaihi salatu wasalam, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Hanya akan mendorong seorang untuk dia memberikan sedekah. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman kita ini, apalagi saat kesulitan ekonomi mungkin menimpa sebagian kaum muslimin, marilah kita berbagi. Dan berbagi itu ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi berbagi karena Allah. Berbagi bukan untuk riya. Berbagi untuk bukan untuk dilihat manusia. Tidak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Allah menyebutkan perkataan orang-orang ahli surga bahwa mereka di antara amalan mereka di dunia ini adalah memberikan makan kepada orang yang memerlukan makanan itu. Padahal mereka pun membutuhkan makanan tersebut, tapi mereka mendahulukan orang lain. Di antara amalan mereka, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makan kepada orang padahal mereka butuh makanan itu. Mereka memberikan makanan tersebut miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, itu orang yang membutuhkan, kepada anak yatim dan kepada orang yang ditawan. Lalu ketika mereka memberikan makanan itu, mereka mengikhlaskan karena Allah. Amal mereka, pemberian mereka, nafkah mereka karena Allah. Mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberi makan pada kalian karena Allah. Karena wajah Allah. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Ya. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. ada, kami tidak butuh itu semuanya. Maka dari itu seorang, apabila dia ikhlas dalam mengeluarkan, dalam memberikan sesuatu atau infak, ya, ketika dia memberikan, misalnya ada orang yang dia berikan, tapi tidak memberikan ucapan terima kasih, bagi dia tidak ada urusannya. Dia ucapkan terima kasih, ya boleh, tidak ucapkan terima kasih, ya terserah. Karena memang tujuannya karena Allah. Maka dari itu kita ini jangan marah ketika kita memberikan sesuatu pada seorang. Walaupun memang Islam mengajarkan kepada kita adab. Adab ketika orang berbuat baik pada kita, kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan jazakallah khairan. Ya. Tetapi kalaupun misalnya tidak diucapkan oleh orang itu kepada kita, ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu mengatakan, wah orang ini tidak tahu adab. Tidak usah, biarkan. Karena apa? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka hati kita tenang ketika memberikan karena Allah. Ya. Hati kita akan tenang. Ya, karena kita betul-betul murni memberikan kepada orang tersebut liwajhillah, karena wajah Allah. Ya, bukan karena yang lainnya. Nah, ini satu hal yang penting untuk saya ingatkan. Karena ada di antara kaum muslimin, ketika dia memberikan sesuatu, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, atau seakan-akan tidak menyebutkan kebaikan dia, maka dia memutuskan pemberiannya, atau mungkin dia mengata-ngatai orang itu, ya, menyebut-nyebut orang tersebut kurang adabnya, tidak tahu terima kasih, ya. Ini hal-hal yang perlu kita introspeksi diri kita ketika kita memberikan, untuk apa tujuan kita? Apa untuk mendapatkan terima kasih, ucapan terima kasih, atau kita berikan karena Allah? Kalau kita berikan karena Allah, entah dia memberikan ucapan terima kasih atau tidak, biarkan. Walaupun itu kembali pada apa yang saya katakan tadi, bagian dari adab-adab yang diajarkan. Tetapi jangan kemudian menjadi sesuatu yang akan merusak keikhlasan kita hanya karena orang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Karena kita komitmen dengan tujuan pertama, niat pertama memberikan, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami memberikan makan pada kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, ya, bingkisan, dan tidak pula mengharapkan syukura, ucapan terima kasih, yakni kepada kita yang kepada orang yang memberikannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ikhlasan. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin dalam beramal. Karena itulah amal akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang akan diberikan, yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua amal kita, termasuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Dengan pula kita senantiasa berupaya untuk mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti tuntunan, ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Itulah syarat diterimanya amal ibadah manusia. Ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran, tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, kita kembalikan ke Jakarta. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan dari penyampaian materi kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini, dari penjelasan atau syarah kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita awali pertanyaan di pagi hari ini dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, datang dari Taiwan. Ustadz, saya seorang istri yang bekerja di Taiwan. bagaimana hukumnya jika saya bersedekah tanpa setahu atau sepengetahuan suami saya? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan dari salah seorang saudari kita di Taiwan, pada hakikatnya memang seorang ketika dia memberikan, atau seorang istri, seorang wanita, ketika dia menginfakkan hartanya, ya, harta pribadinya, itu bukan merupakan kewajiban diketahui oleh suaminya. Selama yang dia berikan itu kepada jalan-jalan kebaikan. Ya. Paling tidak dia hanya memberitahukan bahwa saya dari uang saya berikan kepada fulan karena memang dia membutuhkan. Itu sekedar pemberitahuan, bukan meminta persetujuan, tapi pemberitahuan saja. Apalagi misalnya beliau sendirian atau tinggal di negeri seberang dan beliau tahu tentang orang yang membutuhkan, sementara beliau punya rezeki yang lebih, ya, dan dia berikan. Maka wallahu a'lam. Saya melihat dalam hal ini, ya, kalau memang betul orang itu yang diberikan membutuhkan dan tidak mungkin dia harus memberitahukan kepada suaminya, juga ini adalah hasil dari jerih payahnya, kerjaannya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa, ya, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Ya, jadi insya Allah tidak mengapa, selama pada hal yang wajar lah, pada batasan-batasan yang wajar. Dan tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan dari pendengar ataupun pertanyaan pendengar yang berada di Taiwan. Semoga jawaban tersebut juga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, khotbah Islam, pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon, kita persilakan di 021-823-6543. Nah, kita angkat. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu? Saya dari Pamulang, Rizwati. Nah, silakan, Ibu. Nah, pertanyaan. Ini, Pak Ustaz, kalau saya itu nggak pernah memberikan, bukan nggak pernah, rasanya mikir-mikir kalau mau ngasih orang lain itu, saya lebih mengutamakan keluarga saya sendiri. Apakah saya harus saya paksakan untuk memberi kepada orang lain? Kalau misalnya nungguin ikhlas kan susah, jadi dapat pahala apa enggak kalau misalnya dipaksakan untuk memberi orang lain? Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup jelas tadi, silakan. Yes. Baik, pertanyaan tadi tentang ini seorang ibu yang dia lebih utamakan, beliau lebih utamakan memberikan sedekah kepada keluarga dekat daripada orang lain. Kemudian kadang-kadang kalaupun memberikan pada orang lain, ya, dengan terpaksa. Sebetulnya kita kembali kepada kemampuan dan kepada kebutuhan. Artinya begini, jelas bahwa memberikan pada keluarga kita, ya, yang masih terhitung kerabat kita, itu lebih utama. Dan ini tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa memberikan sedekah kepada orang-orang yang masih dalam kekerabatan kita, ini adalah yang paling utama. Dan pahalanya, sebagaimana disebutkan, yang kami sebutkan tadi ada dua. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Ya. Sekarang permasalahannya adalah, ketika seorang akan memberikan pada orang lain, apakah dia mempunyai kemampuan untuk memberikan pada orang lain, kalau dia memang mempunyai kemampuan, ya. Kemudian yang kedua, orang itu betul-betul membutuhkan. Ya, orang itu betul-betul membutuhkan. Maka dalam hal ini, kita memberikan pada orang tersebut. Ya. Kita tetap memberikan pada mereka. Dan tetap mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat pada kita mempunyai kelebihan atau tidak untuk memberikan pada orang yang selain kerabat kita. Yang kedua, dilihat dari segi kebutuhan orang itu. Kalau betul-betul dia butuh, kenapa kita tidak berikan? Mungkin keluarga kita sudah sering kita berikan. Bisa kita menunda. Tetapi orang yang mendesak ini, maka saya melihat termasuk di antara keutamaan yang besar ketika kita memberikan seorang, di saat orang itu membutuhkan. Ya. Kalau orang itu tidak butuhkan, kita berikan, ya dapat pahala sih. Tetapi lain nilainya, dan ketika dia betul-betul membutuhkan. Karena ini bagian dari termasuk tafrij al-qurbat atau al-qurbah. Termasuk memberikan kelapangan dari satu kesulitan yang dia hadapi. Ya, jadi dilihat dari sisi itu, maka kita berikan. Kalau betul-betul dia membutuhkan, kemudian tidak ada orang lain yang dia minta kecuali kita, ya, maka kita berikan padanya. Dan insya Allah juga mendapat pahala yang besar, karena Nabi SAW mengatakan bahwa seorang muslim yang dia memberikan jalan keluar bagi seseorang dalam satu kesulitan, maka Allah akan memberikan keluasan padanya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Jadi dari sisi itu, kita tetap memberikan pada mereka. Ya, kalaupun kadang-kadang ya ini kurang ikhlas, ya, karena kadang-kadang keterpaksaan, memang ada suatu amal yang memang juga kadang-kadang demikian. Harus dipaksakan. Ya. Memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, bukan berarti tidak ikhlas. Cuma ada jenis amal yang memang harus diawali dengan memaksakan diri kita. Satu contoh saya berikan. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qoma minal lail, dia bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia salat, thumma ayqadha ahlahu, lalu dia bangunkan istrinya, fa in abad rasha ala wajhiha alma, kalau istrinya enggan bangun untuk sholat di malam hari, maka dia percikan air pada wajahnya. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa memang ada suatu amal yang terkadang itu ada jenis memaksa. Contohnya memercikan air pada wajah itu memaksa, ya, memaksa untuk membiasakan diri. Maka kadang-kadang kita memberikan dalam melatih diri kita untuk memberikan, menginfakkan harta itu pun kadang-kadang memang perlu dengan ada semacam keterpaksaan dalam diri kita. Tapi kita teruskan. Jangan kemudian kita, wah, nanti aku tidak ikhlas. Nanti aku tidak dapat pahala ketika memberikan karena aku terpaksa. Tidak. Kadang-kadang harus melawan diri kita dan emosi kita yang ada dalam diri kita. Jadi, apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, ibu berikan dan melihat kalau dia betul-betul membutuhkan. Walaupun bukan keluarga. Berikan kepadanya. Insya Allah tak mendapat pahala dan harus ada semacam melawan diri kita yang seakan-akan terpaksa, harus kita lawan. Wallahu a'lam. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kaum muslimin. Khotbah Islam berikutnya masih di layanan-layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami masih persilakan di kesempatan pagi hari ini. Tafadhal, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana Ibu? Dengan Ibu Nirsa di Tarem Payakumbuh. Di Payakumbuh, ya, ya. Silakan Ibu Nirsa. Ini Pak Ustaz, kan kalau saya puas Senin Kemis, misalnya kan kadang-kadang kan orang tanya, misalnya mau kasih makanan gitu kan, ini ambil nih itu kan. Misalnya kan saya bilang, enggak ah, saya bawa puasa gitu kan, misalnya gitu kan. Itu merupakan riya apa enggak ya Pak Ustaz? Soalnya kalau misal saya jawab, enggak, nanti Allah makanan kayak gini, memang ini lo enggak suka apa gitu misalnya kan jadinya kan. Jadi saya selalu jawab kan, oh makasih puasa gitu aja Pak Ustaz. Apa itu termasuk riya Pak Ustaz? Baik. Nah itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Ibu Nirsa di Payakumbuh. Apabila seorang memang sudah terbiasa, artinya mengamalkan sunnah puasa Senin Kemis, ya, hal amal yang dia rutin dia kerjakannya, ya, kemudian dia ada orang memberi makan dan dia menyebutkan bahwa maaf saya sedang puasa atau saya sedang mengambil puasa Kamis atau Senin, insya Allah tidak mengapa, ya nanti kembali kepada niat kita. Karena innamal a'mal binniat. Ya, karena amal kembali pada niat. Kalau kita niat dalam memberitahukan kepadanya bahwa aku puasa supaya orang tahu bahwa aku puasa, maka ini kembali pada bisa kepada riya. Tapi kalau memang niat kita, karena kalau kita tidak mengambil mungkin menyinggung perasaannya, ya. Menyinggung perasaannya, dan kita harus memberitahukan bahwa kita memang tidak mengambil karena kita berpuasa, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak merupakan perbuatan riya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Baik, Ustadz, jika kita memberikan uang kepada ayah kita yang ekonominya terbilang susah, apakah kita termasuk sedekah atau beliau hanya mengambil haknya saja? Karena saya pernah membaca tentang hadis bahwa engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Syukran atas penjelasannya. Baik seorang yang dia memberikan kepada orang tuanya, yaitu ayahnya, harta karena suatu hal yang memang orang tua itu membutuhkannya, sementara anak ini mempunyai harta tersebut, ya, maka ini merupakan bagian dari haknya, ya, juga mendapatkan pahala sedekah. Karena apa? Sebagaimana hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, ya, bahwa tidaklah seorang dia menginfakkan nafkah kepada keluarganya, ya, dengan dia ihtisab indallah, ya tasibuha, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka melainkan dia itu akan diberikan pahala karena infak tersebut. Maka dari itu, ketika seorang memberikan kepada ayahnya dari apa yang diminta oleh ayahnya, kalaupun itu hak ayahnya, dia tetap mendapat nilai sedekah selama dia ikhlas kepada ayahnya. Dan wajib kita ikhlas memberikan pada orang tua kita. Nah, ada hal penting dalam masalah ini, ya, yang perlu saya jelaskan, masalah zakat. Ketika ada orang tua kita meminta, dia memang membutuhkan dan kita punya harta. Dia membutuhkan kalau betul-betul dalam keadaan terjepit. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengambil dari harta zakat kita lalu kita berikan pada orang tua kita? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi tidak boleh diambil dari zakat. Nah, ini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah penting dalam masalah zakat, bahwa zakat itu tidak boleh diterima oleh yang atas dan yang bawah. Ya, artinya yang atas itu orang tua kita. Kita tidak boleh memberikan mereka dari zakat. Harus dari harta kita. Bukan dari uang, dari harta dari zakat yang kita pisahkan dari harta kita, tapi dari harta yang asli harus diberikan pada mereka. Dan juga pula anak, kepada anak juga tidak boleh menerima zakat, tapi kita berikan harta kita, ya, kepada anak, apalagi anak yang masih di bawah tanggung jawab kita, ya, masih di bawah tanggung jawab kita. Jadi itu disebut oleh para ulama, ada dua yang tidak boleh menerima zakat, yaitu garis atas dan garis bawah. Garis atas itu orang tua, dia tidak boleh menerima zakat, tapi dia harus kita berikan dari harta kita, ya, bukan dari zakat kita. Kemudian yang bawah. Pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya oleh seseorang, ya Syekh, saya ini mempunyai anak perempuan. Anak perempuan saya ini menikah dengan seorang laki-laki, dan orang ini, ya, suaminya bukan orang yang cukup. Orang yang hidup, yakni sederhana, dia tidak mempunyai kemampuan. Ya. Bahkan hidup anak, yakni hidup anak perempuannya itu dalam keadaan yang boleh dikatakan sulit. Pertanyaan orang ini kepada beliau, bolehkah saya memberikan zakat kepada anak perempuan saya? Maka dijawab oleh beliau, tidak. Kata beliau, tidak boleh memberikan zakat kepada anak perempuan Anda. Kalau Anda memberikan zakat itu bukan kepada dia, tapi kepada suaminya. Karena suaminya bertanggung jawab. Ya. Karena suaminya bertanggung jawab. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang yang harus kita perhatikan dalam masalah zakat. yang dilarang memberikan dari harta zakat kita, tidak boleh berikan pada yang atas dan tidak boleh memberikan pada yang bawah itu anak. Ya. Tapi kalau kita contoh yang diberikan tadi, anak perempuan, dia punya suami, suaminya susah, sulit. Nah, suaminya diberikan zakat. Suaminya boleh menerima zakat itu. Karena dia bertanggung jawab dalam rumah tangga dia. Nah, ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Jadi inti kembali pada seorang anak ketika dia memberikan harta itu kepada ayahnya, dua nilai ini masuk. Ya. Hadis yang mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu, maka dia kalau ada haknya di jelas ada haknya di situ, dia mengambil dari haknya. Kemudian yang kedua, tetap nilai dan mendapat sedekah, karena kalau anak itu ikhlas dia berikan pada orang tuanya, maka dia itu adalah sedekah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir dari kajian ilmiah pagi hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai penutup atau ikhtitam di kajian kita. Fadhil. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada penghujung dari kajian ini, marilah kita terus untuk berupaya agar istiqomah dalam kehidupan kita. Seorang istiqomah dalam agamanya, dalam imannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia ketetapan kepada istiqomah. Karena istiqomah itu Allah meluruskan, Allah menambah kepada kita kebaikan. Ya. Innahum fitnatun amanu billah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Ashabul Kahfi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, maka Allah beri menambah fazidnahum huda. Kami tambahi mereka petunjuk. Jika seorang dia berupaya untuk istiqomah dalam kehidupannya, maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan dalam dirinya untuk tetap istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian yang kedua, yang patut juga kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita banyak ya mendengar, banyak mengikuti ya berita-berita yang saya melihat bahwa banyak dari apa yang kita ikuti itu hanya menghabiskan waktu dan umur kita. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa termasuk pemahaman yang baik seseorang terhadap Islam tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat baginya. Ya, maka marilah kita menjadi orang yang pandai dalam melihat mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat ya kita amalkan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Entah itu ucapan atau perbuatan. Ya, hadallahu iyyakum, semoga Allah beri hidayah pada kita dan pada antum sekalian dan memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza. Jadi kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi.